dan bintang timur sedang mengembang. Tak jemu-jemu mata memandang, aku namakan di kau cuita malam. Sinar matamu menari-nari, langsung menembus ke dalam. Apakah gerangan